Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran kemarin malam. Pada ayat yang ke-37 Allah menjelaskan tentang sikap orang-orang musyrikin, orang kafir yang mereka mengkritik dan memberikan usulan-usulan yang akibatnya justru menyulitkan mereka. Dan mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang lain. Bentuk-bentuk kritikannya apa, usulannya apa? Surat Al-Isra ya, ayat 90-93. Sebutkan salah satunya, apa permintaan mereka kepada Rasul? Agar apa gitu. Berarti kalian tinggal melihat surat Al-Isra tadi. Nah, wa qalu la nu'mina laka hatta, nah itu mulai dari situ. Minta apa kepada Rasul? Mukjizat berupa apa? Jadi kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau memancarkan untuk kami mata air dari muka bumi ini. Nah, minta dipancarkan mata air. Terus ada lagi loh di situ permintaan mereka. Ya, dibuatkan kebun-kebun korma, terus dipancarkan mata air tadi dari sela-sela pohon itu. Nah, dan masih ada lagi di situ. Nah, sudah cukup. Bahkan minta di apa? Minta agar supaya Rasul menjatuhkan langit dengan berkeping-keping, atau agar supaya Allah dan malaikatnya datang bisa bertatap muka. Ini permintaan-permintaan yang aneh-aneh dari mereka. Kami gak akan beriman kepadamu sampai kamu lakukan ini. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuruti permintaan mereka itu dikarenakan Allah tidak mampu atau karena ada hikmah, yang itu merupakan tuntutan dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal pilihan ini jawabannya. Apakah karena Allah enggak mampu atau karena ada hikmah di situ? Enggak Allah turuti keinginan mereka karena ada hikmah di balik itu, atau karena Allah enggak mampu, ada hikmahnya. Nah, tinggal sekarang bentuk hikmahnya apa? Nah, hikmahnya kalau sampai dituruti keinginan mereka dan bersama dengan itu mereka tidak beriman, akan disegerakan adab. Kayak gitu ya. Dalilnya kemarin surat apa ya? Al-Maidah. Nah. Surat Al-Maidah ya. Kemarin saya sampaikan kok kepada kalian. Qala Allah inni munasiluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa in u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Akan disegerakan azab. Maka hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuruti bukan karena Allah enggak mampu. Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka meminta ayat-ayat ini tadi dengan dasar tujuan mencari kebenaran, dengan tujuan agar ayat-ayat itu menjelaskan tentang hak yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, apakah Rasul telah membawa ayat-ayat yang sebenarnya sudah sangat jelas di dalam menjelaskan kebenaran, ataukah Rasul belum membawa ayat-ayat tersebut? Sebenarnya Rasul sudah membawa ayat-ayat. Ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat kauniyah, akliyah. Rasul sudah menjelaskan semuanya. Berarti dengan kita sudah paham bahwa Rasul sudah membawa ayat-ayat tersebut, tapi mereka masih memiliki kritikan-kritikan, usulan-usulan yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu, semakin ketahuan bahwa tujuan mereka dari permintaan itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah ta'annutan wa inadan. Nah, permintaan-permintaan yang ujung-ujungnya akan menyulitkan diri sendiri. Permintaan-permintaan yang sebenarnya karena ada unsur penentangan, bukan karena minta penjelasan. Ini ikhwan barakallahu fikum keadaan mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Meminta ayat-ayat seperti ini bukan karena tujuan untuk agar supaya semakin jelas kepada, sudah jelas. Nah, sudah jelas. Kita lanjutkan keterangan beliau rahimahullah. Faqad ata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bikulli ayatin qati'atin wa hujjatin sati'ah. Sati' artinya bersinar, terang benderang. Maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah datang bikulli ayatin dengan membawa setiap ayat atau seluruh ayat qati'ah yang akurat, yang pasti, dan bukti-bukti yang sangat terang benderang jelas. Dalatin ala ma jabihi minal haq. Diam-diam ya. Yabna'i uskutu antum. Diam-diam. Yang menunjukkan tentang kebenaran yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Bihaitsu yatamakkanul 'abdu fi kulli mas'alatin min masailid din. Ayyatida fi ma ja'a bih iddata adillatin aqliyatin wa naqliyah. Dari sisi sangat-sangat memungkinkan sekali bagi seorang hamba pada setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama, sangat-sangat mungkin dia akan mendapatkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan beberapa dalil, baik secara akliyah, secara akal, maupun dalil-dalil secara naqliyah, penukilan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang satu permasalahan terdapat sekian banyak dalil untuk menjelaskan satu permasalahan. Bukankah yang seperti ini sudah sangat mencukupi bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran? Tapi karena mereka bukan ini yang dimaksud dan yang dicari, wajar kalau mereka permintaannya aneh-aneh. Minta agar supaya Rasul memancarkan mata air, agar Rasul memiliki kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur yang dialirkan mata air tadi di sela-sela tanaman tersebut, sehingga enggak capek-capek mengambil air minum atau membelinya, tidak capek-capek untuk membeli anggur, membeli kurma, bahkan meminta lebih dari itu agar Rasul menjatuhkan langit berkeping-keping dan agar supaya Allah dan malaikat datang bisa bertatap muka dengan mereka. Itu permintaan yang justru akan menyulitkan mereka sendiri. Permintaan yang menunjukkan penentangan mereka terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kebenaran yang ingin dia cari, bukan kebenaran yang diinginkan agar supaya jelas, sudah jelas kebenaran dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu la tabqa fil qulubi adna syakkin wartiyabin. Sehingga tidak tersisa lagi di dalam hati-hati sekecil apapun, serendah apapun dari keraguan dan kebimbangan. Fatabarakalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Maka maha berkah zat yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Wa ayyadahu bil ayatil bayyinat, dan yang telah menguatkan rasulnya dengan ayat-ayat yang sangat jelas. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Agar supaya binasalah orang yang telah binasa di atas penjelasan, dan hiduplah orang yang hidup di atas penjelasan. Yang binasa silakan binasa dalam keadaan sudah jelas kebenaran baginya. Eh, jangan ribut, eh. Ini nih kok ketarik-tarik ini. Dem. Dikit lagi nih. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hiduplah orang yang hidup juga di atas penjelasan. Qad qamatil hujjah alaihim, sungguh telah tegak hujjah atas mereka. Wa innallaha lasami'un alim, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang sebenarnya mencari bimbingan, mencari kebenaran, dan siapa yang hanya sekedar tala'ub, bermain-main. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar apa yang mereka katakan. Allah maha mendengar apa yang mereka katakan, Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan ini selesai kita dari tafsir surat Al-An'am ayat yang ke-37. Semoga bisa difaham dan bermanfaat untuk kita semua, dan harapan saya di murojaah ilmu yang telah saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.